India, Coffee's Break. Coffee's Break, ho brola innovati. Coffee's Break, acara yang super asik. Selamat sore, Mitra Bisnis Pas FM Jakarta, Bandung, Surabaya, Semarang, Solo, dan Yesik FM Yogyakarta. Hari Kamis ya, dan hari kedua puasa. Bagaimana kabar Anda? Ini tinggal menunggu detik-detik aja, tapi mungkin kalau di wilayah timur udah mulai berbuka ya. Oke, semoga masih bersemangat terus sampai sore hari ini, dan Kavis Break hadir lagi untuk menemani Anda. Kita juga selalu membuka... Suara siapa tuh lagi batuk? Nah, kali operator kagak ditutup mic-nya ya. Di seberang sana sudah terdengar tadi dam-damnya. Pastinya dari si biang penasaran, Kavi Kurnia. Selamat sore, Bang Kavi. Selamat sore. Bang Kavi, sore ini kan terkait dengan julukan buat dirimu ya. Biasanya orang nih, siapa sih Kavi nih? Hah? Kenapa dia mengeluarkan buku berjudul Biang Penasaran? Nah, sore ini juga topik kita adalah ilmu penasaran. Tapi bukan arwah penasaran kan? Enggak. Kenapa tertarik dengan kata yang satu ini? Iya, jadi minggu lalu saya bertemu dengan teman-teman yang mengatakan, Bang Kavi, sebenarnya apa sih masalah dari Republik ini? Berat banget pertanyaannya ya. Iya. Apa jadi ini diskusi tertutup gitu. Saya bilang terus terang dengan gamblang gitu loh. Saya bilang kita ini mengalami sebuah krisis. Mereka bilang, kaget mereka. Krisis apa? Saya bilang krisis penasaran. Jadi saya bercerita bahwa orang kita selama berpuluh-puluh tahun, karena entah kenapa budaya atau kenapa, kita tidak memiliki rasa penasaran yang bagus. Jadi kita gak penasaran gitu loh. Akibatnya karena kita gak penasaran gitu loh. Jadi orang banyak mengatakan, contoh misalnya, dulu kita bisa juara bulu tangkis. Yeah. Kok sekarang kagak bisa lagi jadi juara bulu tangkis? Dan itu kagak ada orang yang penasaran gitu loh. Dan sehingga kita mestinya kita sangat penasaran kalau dulu kita juara bulu tangkis. Mestinya kalau kita punya rasa penasaran yang bagus, rasa penasaran itu harus dipakai supaya Indonesia bisa menjadi lagi juara bulu tangkis gitu loh. Nah, itu kita kurang rasa penasaran itu. Itu sehingga misalnya di dalam hal inovasi gitu loh, itu juga terjadi bahwa seringkali kita biasa-biasa saja karena kita nggak fight dengan semangat kompetisi kita terbatas ya, tidak ini karena mungkin kita adalah bangsa yang kurang penasaran. Iya. Yeah. Loyo ya bang ya. Enggak loyo, tapi ya kita mantep-mantep aja gitu loh. Menerima ah paling itu lagi gitu ya. Kita tuh menerima aja, nerimo gitu loh. Tapi kita nggak punya penasaran, padahal sebenarnya gitu loh ya, bahwa otak kita itu sangat membutuhkan penasaran sebagai bahan bakar. Mantrap. Iya, jadi kalau otak kita tidak diberikan rasa penasaran, maka otak itu tidak akan bekerja, tidak akan mencari tahu, tidak akan memiliki semangat gitu loh untuk menemukan hal-hal yang baru, tidak menemukan hal-hal yang inovatif gitu loh, yeah. Hal-hal yang kreatif. Kan ini kalau bahasa Jawanya kan curiosity gitu, rasa ingin tahu ini biasanya orangnya ini kecenderungan orang seperti apa yang selalu ingin tahu penasaran ini tadi? Kecenderungannya adalah orang-orang yang memang dididik dari kecilnya gitu loh untuk memang punya insting, punya naluri untuk selalu bertanya, mencari gitu loh, dan probing gitu loh. Wah, ini kenapa sih begini, kenapa sih begitu, kenapa sih gini gitu loh. Nah, jadi saya ditanya gitu loh, apa yang harus dilakukan? Saya bilang, ya mungkin sistem pendidikan kita harus dirubah gitu loh, supaya menjadi sistem pendidikan yang mengajarkan anak-anak kita itu penasaran. Dan jangan lupa loh, ilmu marketing yang paling hebat di dunia sekarang ini, yes, adalah penasaran. Jadi Tuhan tuh pasti sudah memberikan kita sign. Mm-hmm. Pemasaran dan penasaran itu beda satu huruf. Iya, emang. M dan N. N. Jadi kalau kenapa gitu loh? Pemasaran. Nah, dan penasaran. Itu bedanya cuma di M dan N. Dan M dan N itu jaraknya dekat. Habis M, N. Iya. Emang. Rumahnya tetanggaan juga tuh kayaknya. Jangan-jangan dia sepupu. Tapi ini ada kaitannya ya Bang ya. Pemasaran dengan penasaran ini tadi. Jadi kalau apa ilmu penasaran itu penting sekali. Hmm. Nah sore hari ini ya. Ya, di saat kita menjelang berbuka puasa, mungkin kita saatnya merenung, apakah saya punya rasa penasaran yang cukup di dalam hidup ini? Harus. Iya kan? Saya juga akan mencari tahu, Bang. Kalau kita nggak penasaran, nasib kita nggak berubah. Betul. Ya, misalnya contoh nih, ya, ayah jalan-jalan nih ke shopping mall. Iya. Dari jauh ayah lihat nih. Ada wanita cantik sekali. Kalau ayah gak penasaran, ayah cuma bilang, duh, tuh cewek cakep banget. Udah, nasib ayah juga selesai di situ. Yeah. Coba, ayah penasaran. Ayah samperin tuh cewek. Kemungkinannya cuma dua. Yang pertama, ayah ditabok. Kurang ajar amat loh. Berani amat loh deket-deket gua. Tapi yang kedua, dengan cara yang sangat persuasif, kemungkinan besar, ayah bisa mendapatkan nomor telepon dia. Mantap. Kalau bisa sih gue pilih nomor dua. Oke, betul-betul jangan kemana-mana ya. We'll be right back.